الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan kita telah membaca dan menerangkan sebahagian dari permasalahan yang ke-9 tentang makna ta'ziyah dan disyariatkannya ta'ziyah, keutamaan seorang yang melakukan ta'ziyah kepada saudaranya. Demikian pula ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mentakziah di antara para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian beliau berkata, hafizahullah taala, wa yanbaghi 'inda al-'aza'i tajannubu ba'd al-umur allati intasharat bainan nas. Dan sepantasnya pada saat melakukan takziah menjauhi sebagian perkara-perkara yang menyebar di kalangan manusia, yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Wa laisa laha aslun fi syar'i, namun tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dasar syariatnya. Maka ini penting agar kemudian pada saat kita hendak melakukan sesuatu yang disyariatkan, yaitu melakukan takziah, jangan sampai kemudian kita terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah, perbuatan mungkar yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang sama sekali tidak dilandasi dalil dari kitabullah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Minha, di antara perkara yang kaitannya dengan masalah takziah yang wajib untuk ditinggalkan, yang pertama, al-ijtima'u lit-ta'ziah, berkumpul untuk melakukan takziah, fi makanin khas, di tempat khusus, bijalbil karasi, dengan menyiapkan kursi-kursi, wal idha'ah, dan penerangan-penerangan, wal qurra, dan pembaca-pembaca Al-Quranul Karim. Ini termasuk di antara perkara mungkar, perkara bid'ah, berkumpul di tempat khusus lalu membuat tenda, mengatur kursi, memberi penerangan, seakan-akan itu perayaan, seperti seorang hendak melakukan perayaan walimah dalam keadaan keluarga, dalam keadaan bersedih disebabkan karena meninggalnya salah seorang dari kerabat mereka. Maka ini bukan takziah yang disyariatkan, meskipun manusia menamakannya takziah dan mereka menganggap bahwa seperti itulah takziah. Tidak ada takziah kecuali dengan cara berkumpul-kumpul, membuat tenda, membuat satu acara, meskipun acara tersebut seperti acara pengajian, mendatangkan ustaz, berkumpul malam pertama, malam kedua, malam ketiga, ada lagi yang sampai malam ke-40, malam ke-100. Naam, ini perkara bid'ah. Ini merupakan hal yang mungkar. Demikian pula mendatangkan qurra, para pembaca Al-Quranul Karim. Apakah membaca Al-Quran sebelum diadakannya pengajian di malam-malam yang disebut malam ta'ziyah, atau yang dimaksud mendatangkan beberapa orang yang masing-masing mereka sudah ditugaskan membaca sekian juz untuk mengkhatamkan, lalu kemudian pahalanya dikirimkan kepada si mayit. Ini juga amalan bid'ah. Memanggil 10 orang misalnya, masing-masing membaca 3 juz, berkumpul di tempat kematian, lalu masing-masing membaca 3 juz sehingga mereka menamatkan Al-Quran Karim, lalu dikirimkan pahalanya kepada si mayit. Ini bid'ah, bid'atun munkarah, yang sama sekali tidak dilandasi dengan dasar syar'i dari kitabullah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, para tabi'in, adba'ut tabi'in. Kalaulah seandainya itu kebaikan, tentu mereka telah lebih terdahulu dalam mengamalkan amalan tersebut. Namun tidak ada dalil. Maka ini perkara yang mungkar. Ditambah lagi yang kedua, amalut ta'am, membuat makanan, membuat makanan khusus. Meninggal salah seorang dari keluarga yang disembelih sapi, atau menyembelih ayam, atau menyembelih kambing, seakan-akan mereka membuat perayaan, bukan kesedihan. Amalut ta'am khilala ayyamil azaa, membuat makanan pada hari-hari ta'ziyah. Min qibali ahli al-mayyit li dhiyafati al-waridina lil azaa, yang dibuat oleh keluarga si mayyit untuk menjamu orang-orang yang datang dalam rangka berta'ziyah. Disiapkan makanan. Mereka sudah ditinggal salah seorang dari kerabatnya, mereka dalam kondisi sedih, suruh ngurusi orang lagi, harus membuat makanan, menjamu orang-orang yang datang untuk berta'ziyah. Ya, maka ini perkara yang mungkar. Di samping ini termasuk niyahah, meratap, yang diharamkan. Dan ini juga tidak ada dasar dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud ta'ziyah adalah menyampaikan kalimat-kalimat dan ungkapan yang menghibur, menyabarkan, menenangkan perasaan keluarga yang ditinggal. Li hadits Jarir Al-Bajali radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadits Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima' ila ahli al-mayyit wa sani'atahu at-ta'ama ba'da dafnihi min an-niyahah. Kami dahulu, yakni di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu menganggap berkumpul di tempat orang yang meninggal atau keluarga yang meninggal dan membuat makanan setelah dikuburkannya, minan niyahah, ini termasuk dalam jenis meratap. Dan niyahah, meratap, hukumnya haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Perkara yang ketiga, takrar at-ta'ziyah, mengulang-ulangi ta'ziyah, apalagi kalau disertai dengan acara sebagaimana yang disebutkan, sehingga setiap hari acara, setiap kali pula dia datang, lalu dia menyebut itu sebagai ta'ziah. Mungkar di atas mungkar, bid'ah di atas bid'ah. فَبَعْضُ النَّاسِ يَذْهَبُ إِلَىٰ أَهْلِ الْمَيِّتِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَيُعَزِّيهِمْ. Ada sebagian manusia mendatangi keluarga si mayit lebih dari sekali lalu mentakziah mereka dengan alasan takziah. Ini biasanya disebabkan karena diadakannya acara, karena setiap hari acara yang selama 3 malam, maka setiap malam itu pula dia datang dengan alasan bertakziah. Wal aslu an takuna ta'ziyatu marratan wahida. Asal hukum ta'ziyah itu satu kali saja. Dan itu pun tujuannya adalah untuk menyabarkan, menenangkan, bukan datang ke sana untuk bawa pisau dan ikut memotong-motong daging, memotong-motong bawang, memotong-motong tomat, buat acara gulai, tongseng dan yang lain sebagainya. Hah? Bikin kue ini, kue itu, subhanallah, perayaan. Ya, berarti bukan kesedihan, perayaan. Ini tidak sepantasnya. Ma'asyara alaikum warahimakumullah. Ta'ziyah sekali. Walakin, idha kana al-qasdu min takrariha at-tadhkira wal-amra bis-sabr wal-ridha biqada'illahi wa qadarihi falabas. Namun apabila tujuannya mengulang-ulangi takziah adalah untuk mengingatkan dan menganjurkannya untuk bersabar, dan itulah tujuan takziah, ya, dan dia dibutuhkan untuk datang kepada keluarga si mayit karena masih ada yang kurang bisa bersabar menghadapi kondisi tersebut yang tiba-tiba saja menimpa mereka, maka dia merasa maslahat untuk datang menasihati, menyabarkan, tidak mengapa. Ya. Waridha bi qada'illah wa qadari, menganjurkan dia untuk ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, falabas, tidak mengapa yang demikian. Tujuannya adalah takziah, menyabarkan, menenangkan. Bukan untuk makan. Ya. Bukan untuk membawa pisau ke rumah keluarga si mayit. Nah, setiap hari ada acara, setiap hari pula mereka membuat kue ini, kue itu, sembelihan ini, sembelihan itu. Para tamu datang, pulang masing-masing bungkus kue. Hah? Pulang bungkus kue, bungkus daging, bungkus. Masya Allah. Ini mungkar. Dan hendaknya kaum muslim mengetahui bahwa tidak seperti ini takziah. Ta'ziyah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini walimahan. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah satu hal yang tidak dianjurkan. Para ulama menghukumi ini adalah perkara bid'ah, munkar. Wa amma in kana taqraruha li ghairi hadzal qasd fala yanbaghi. Adapun mengulang-ulangi yang mereka sebut ta'ziyah dengan selain tujuan ini tidak sepantasnya. Li'adami thubuti dhalika ani Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabih. Karena yang demikian tidaklah sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya. Was-sunnatu an ya'mala aqriba'ul mayyit wa jiranuhu li ahli al-mayyiti ta'aman. Lalu apa yang dianjurkan? Apa yang sunnah? Yang sunnah kerabat-kerabat mayyit, tetangga-tetangganya membuatkan makan untuk keluarga yang ditinggal. Jangan mereka yang membuat makanan. Tetangga mengetahui bahwa ini mereka dalam kondisi sibuk mengurusi kematian. Ya, tetangga itulah yang buat makanan. Nah, datang untuk memberi makan kepada keluarga mayit yang dalam keadaan sedih. Dalam keadaan mereka sibuk untuk mengurusi jenazah. Mereka yang buat makanan atau kerabat-kerabat yang datang dari jauh misalnya ingin datang, maka mereka yang buat makanan, bukan mereka yang dilayani. Keluarga si mayit itulah yang mesti dicukupkan kebutuhannya, diberi pelayanan. Ini yang sunnah. liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam isna'u li ali ja'farin ta'aman, buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan. Faqad atahum amrun yashghaluhum, sungguh telah datang pada mereka urusan yang menyibukkan mereka. Au atahum yashghaluhum, atau telah datang pada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka, sehingga yang lain dari kerabatnya, dari tetangganya yang mendatangi keluarga si mayit lalu membuatkan untuk mereka makanan. Dan ini subhanallah sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Maka sepantasnya bagi ahlus sunnah ya, setelah mengetahui amalan ini, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan mungkin di antara tetangga ada yang meninggal dari kerabatnya, maka kita berusaha untuk menenangkan dia, memberi kebutuhan untuknya, disebabkan mereka dalam keadaan tersibukkan. Wa ammal buka'u wal huznu 'alal mayyit fala ba'sa bihi, adapun nangis bersedih atas meninggalnya seorang, maka itu tidak mengapa. Wa yahsulu fil ghalib, dan memang secara umum terjadi yang demikian. Itu perasaan rahmat, kasih sayang yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan ke dalam hati-hati hamba-hambanya. Jadi hal itu satu hal yang wajar ya, seorang menangis karena meninggalnya seorang yang dia kenal, seorang yang dia cintai, lalu kemudian dia menangis. Selama tangisan tersebut tidak melampaui batas, tangisan yang histeris ini meratap, tangisan yang disertai dengan mencakar-cakar wajah ini meratap, atau menyobek-nyobek baju, memukul-mukul dada, cakar pipinya dan yang semisalnya, ini semua merupakan bentuk meratap yang diharamkan. Namun kalau sekedar menangis ya, terisak, maka ini dialami secara umum oleh manusia, dialami secara umum oleh manusia. Nah, bahkan aneh kalau kemudian ada yang meninggal terus dia tertawa-tawa. Hah? Terus dia tertawa-tawa. Ada di sebagian salaf, diriwayatkan dari sebagian salaf, apabila ada yang meninggal dari keluarganya, tertawa dia. Ditanya, kenapa kamu tertawa? Saya ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dengan qada Allah wa qadaru. Nah, lalu mana yang lebih afdal, tertawa atau menangis kalau ada yang meninggal? Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menangis, Rasulullah alaihi salatu wasallam menangis. Naam, beliau bersedih ketika meninggal anaknya Ibrahim, pada saat meninggal cucunya ya, beliau sempat menggendongnya, lalu kemudian beliau berlinang air matanya, berlinang air matanya. Nah, kata Sa'ad bin Ubadah, ma hadha ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi rahmah, hadhihi rahmatun ja'alahu Allah fi qulubi ibadihi, innama yarhamullah min ibadihi ar-rahama. Ini kasih sayang, sifat rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan ke dalam hati-hati hambanya. Sesungguhnya yang dirahmati Allah adalah hamba-hamba yang memiliki rasa rahmat, kasih sayang kepada yang lainnya. Jadi itu adalah hal yang wajar, seorang menangis disebabkan karena dia bersedih atas kematian seorang yang dia cintai. Wa huwa alladhi tamiluhu at-tabi'atu duna takalluf, dan ini sudah menjadi watak ya, watak manusia secara umum, tanpa dia berlebih-lebihan ya, tanpa dia berlebihan yang sampai kepada tingkatan meratap. Faqad baka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ibnihi Ibrahim hina mata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis atas kematian anaknya Ibrahim ketika beliau meninggal. Wa qala, dan beliau bersabda, innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana, sesungguhnya air mata berlinang, hati bersedih, dan kami tidak mengucapkan kecuali yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lakin la yaqulu dhalika ala wajhi at-tasakhud wal jaz'a wat tashakki. Walakin la yakunu dhalik, namun hendaknya tangisan tersebut tidak dengan cara tasakhud, marah, murka, ya. Al jaza', hilang kesabaran, tasyakki, penuh dengan aduan, mengapa begini, mengapa begitu, ya. Teriak dan yang semisalnya, ini sudah sampai kepada tingkatan meratap yang diharamkan. Wa yahrumun nadbu wan niyahah wa darbul khudud wa syaqqul juyub, dan diharamkan an-nadbu. An-nadbu yakni memuji-muji, menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit sambil berteriak-teriak, ya fulan engkau dulu yang demikian, wa fulan engkau yang begini dan begini, disebutkan kebaikan-kebaikannya, jasa-jasanya. Demikian pula meratap, ya, darbul khudud, memukul-mukul pipi, wa syaqqul juyub, menyobek-nyobek, ya, apa, mengoyak-ngoyak pakaiannya dan yang semisalnya. Ini semuanya merupakan bentuk meratap yang diharamkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, laisa minna man latama al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukanlah dari kami yang menempeleng pipi-pipinya, yang menyobek pakaian-pakaiannya, baju-bajunya, al-juyub, juyub, yakni bagian kerahnya. Ini disebut juyub, ya. Ada lubangnya. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan dia menyeru dengan seruan seperti seruan kaum jahiliyah. Muttafaqun alaih. Yang mana seruan kaum jahiliyah? Kaqaulihi, seperti misalnya seorang mengatakan, ya wailah, celaka, celaka aku. Ya thuburah, ini binasa. Ini kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa dia kehilangan kesabaran. Hilang kesabarannya yang menyebabkan dia keluar kontrol, lalu kemudian melakukan hal-hal yang tidak semestinya, berteriak, memukul-mukul wajah, pipi dan seterusnya. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumil qiyamah. Seorang wanita yang meratap, disebutkan ya wanita karena yang biasanya yang tidak mampu menahan perasaannya adalah wanita. Namun secara umum siapa saja, laki-laki, wanita, apabila dia meratap terkena hukum ini. Seorang wanita yang meratap apabila dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, maka akan ditegakkan pada yaumul qiyamah, pada hari akhir, wa alaiha sirbalun min khatiran, dalam keadaan dia memakai sirbal, sirbal yakni pakaian, gamis. Dia memakai gamis, dia memakai pakaian yang terbuat dari khatiran, yakni tembaga yang apa itu? Yang cair, tembaga yang cair. Nah, yakni subhanallah, itu bukan pakaian, penyiksaan. Wa dir'un min jarab, dan dir' yakni ya pakaian, dir' itu sejenis pakaian yang dikenakan dari jarab. Jarab penyakit kulit, ya, mengeluarkan nanah-nanah. Nah, walhasil yang dimaksud di sini bahwa seorang yang melakukan perbuatan meratapi mayit disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa ini adalah merupakan perkara yang haram. Wajib bagi kaum muslimin, kaum muslimat bersabar pada saat menghadapi musibah, ada yang meninggal, itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib bagi kita bersabar. Dengan tangisan tidak akan mengembalikan si mayit, dengan meratap tidak akan mengembalikan dan menghidupkan si mayit. Karena itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Namun yang wajib bagi kita bersabar menghadapi cobaan dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan demikian alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kitabus shalah, demikian pula hukum seputar permasalahan jenazah, sehingga berikutnya kita memasuki pembahasan tentang kitabuz zakah. Wallahu taala a'lam bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.